Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahumullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang telah dikucurkan kepada kita, karena hari ini hari yang terbaik bagi kita, dan mungkin esok lusa lebih baik dari hari ini. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji surat Al-A'raf ayat 196. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tahun ini tahun krisis. Pertumbuhan ekonomi tidak menambah. Diharap dari negara-negara berkembang ada pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya krisis tidak saja terjadi di sisi ekonomi, tetapi juga terjadi di sisi akidah. Beberapa hari yang lalu kita telah mengkaji bagaimana pada zaman Nabi Muhammad, manusia yang cerdas mau menyembah makhluk yang lebih rendah darinya berupa patung. Manusia yang mulia mau menyembah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia yang telah dibebaskan Allah, kita menemukan juga menyembah antar sesama. Untuk itu, akhirnya mereka pun sampai pada kesimpulan bahwa apa yang mereka sembah sia-sia. Karena apa? Karena patung memiliki tangan tetapi tidak bisa digunakan. Kaki tidak bisa dibuat untuk berjalan. Mata tidak bisa dibuat untuk mendengar. Telinga tidak bisa digunakan untuk mendengar. Untuk itu, pada saat ini Allah di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kepada kita melalui firman-Nya kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, dan ini juga pembelajaran bagi kita semua, katakan umat Islam seluruh dunia kepada dunia bahwa pelindungku, penolongku, waliku adalah Allah. Allah waliku, Allah penolongku, Allah pelindungku, supaya aku bisa memaksimalkan bagaimana pertolongan Allah, bagaimana perlindungan Allah. Aku akan membaca kitab suci Al-Quran. Aku akan mencoba memahami bagaimana pertolongan yang diberikan Allah kepada para rasul yang tertuang di dalam Al-Quran, agar terhujam di dalam sanubariku, benar-benarlah Allah Maha Penolong sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini dan hari kiamat. Karena apa? Ketika aku akan memahami Allah Maha Penolong, aku akan menjadi orang-orang yang akan berbuat baik, orang-orang yang menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Aku ingin menjadi orang yang soleh. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Ustaz Fadil atau Ustaz Safiar. Ketika Allah berfirman inna waliya, sebetulnya kalau dikatakan wali itu sudah cukup. Waliku artinya, artinya pelindungku. Tapi di sini pakai tasdid, inna waliyallahu. Ini adalah untuk menekankan sebetulnya. Menekankan kata Allah, akulah sebagai pelindungmu, kata Allah. Sama bahasa Arab dengan mengatakan hadzal kitabu li, misalnya gitu. Ini buku kepunyaanku. Terus dengan kata lain liya hadzal kitab. Liya itu artinya intonasinya agak ditekankan sedikit, punyaku buku ini. Nah, begitu. Jadi Allah ingin mengajakkan kita sambil mengingatkan dengan intonasi tasdid tadi, dengan Allah memberikan tasdid inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba. Artinya memang betul-betul yang Allah turunkan Al-Qur'an itu. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an itu? Wa huwa yatawallas salihun, atau yatawalla as-salihin, yang mana Allah lah yang menjadi pelindung orang-orang yang saleh. orang-orang yang saleh akan sangat yakin bahwasanya perlindungan Allah itu senantiasa, bukan dikala kita artinya tidak tidur, tapi dikala kita tidur juga Allah juga melindungi diri kita. Sebab apa? Sebab banyak bacaan sebelum sebelum kita bekerja atau keluar dari rumah. Hadis-hadis mengingatkan kita atau pesan-pesan Rasulullah dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan kita berdoa, ketika kita ingin tidur kita disuruh berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak itu, dengan nama Allah lah aku mati dan hidupku dan matiku atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita jalani kehidupan seperti ini, kita akan merasa yakin bahwasanya memang hanya Allah lah yang melindungi orang-orang yang soleh. Soleh dalam arti kata sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali dari paparan Ustaz Fajrul Haq. Di sini kalau kita melihat dari ayat 195 pada hari yang lewat kita kaji, di situ pernyataan Allah, apakah mungkin berhala-berhala itu akan membawa kita kepada kenikmatan. Di sini Allah menyatakan lagi kalau bahwasannya penolong ataupun pelindung kamu itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyatakan dengan adanya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an tidak akan pernah luntur, kalau kiamat terjadi barulah luntur Al-Qur'an. Tapi sebelum ini kita kenapa harus mengambil hal-hal yang lain selain dari Al-Qur'an? Saya contohkan apa? Meyakini ada batu memberikan keramat, ada kuburan keramat, ada ini dan sebagainya. Al-Qur'an itu mukjizat yang Allah berikan kepada umat Muhammad agar selalu kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Tidak akan rugi orang yang mengkaji Al-Qur'an, tidak akan sengsara orang yang mendalami Al-Qur'an. Dengan kajian-kajian kita melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai untuk di Medan ini, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ayat demi ayat, tidak hanya menambah keimanan kita, akan tetapi memupuk kita lebih menjadikan diri kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sholat solusi bagi umat Islam, Al-Quran jadikan manhaj hidup dalam kehidupannya. Bukan dibaca, akan tetapi didalami dan ditafakuri, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Ustaz Zainal, ada hal yang menarik ketika kita melihat kisah Fir'aun, yang mana Nabi Musa alaihissalam ingin menyelamatkan orang-orang Yahudi yang mana pada saat itu memang tertindas, terzalimi, sehingga dibawalah sampai ke suatu tempat pada suatu hari, sehingga tempat itu persis hampir di pinggir lautan yang sudah tidak ada lagi daratan, yang sudah tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun tersebut. Sehingga Fir'aun ini dengan menggerutunya mengatakan, kita ini pasti akan terkejar oleh tentara-tentara Fir'aun. Tapi yang sangat menariknya, begitu kegoncangan mereka itu dimulai, begitulah Allah Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sangat yakin sekali. Kira-kira di mana rahasianya ketika Nabi Musa mengatakan bahwasanya kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, dari surat As-Su'ara ayat 62 tersebut, Ustaz Arifin? Iya, jadi kembali lagi, kita banyak membaca Al-Quran sehingga kita yakin bagaimana sejarah para rasul itu akan menimbulkan benih-benih keyakinan akan inna waliyyi Allah, inna waliyyi Allah, sesungguhnya penolongku adalah Allah. Satu contoh yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalisa Arawi dari sekian banyak contoh, bagaimana Nabi Musa alaihissalam begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih jauh dari itu, ibu Nabi Musa pun begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ibu mana yang berani membuang anaknya ke laut dengan harapan dia akan terselamatkan, sementara dia belum yakin betul apakah anak ini kalau misalnya didekap dia akan tertangkap. Jadi kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, hanya ibu Nabi Musa yang yakin akan pertolongan Allah lah yang berani menyampakkan anaknya ke sungai daripada ditinggalkan bersama dirinya. Kemudian begitu juga bagaimana keyakinan dia akan pertolongan Allah ketika bahwa anak yang dicampak ke sungai itu tidak akan menjadi mati dan akan tidak menjadi mudarat, karena itu, karena Allah memiliki kepentingan di situ akan menjadikan dia sebagai rasul di kemudian hari. Nah, dari sini timbul keyakinan-keyakinan sehingga pada puncaknya di mana Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat, dan tongkat itu rupanya memiliki rahasia yang bisa berubah menjadi ular. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin menurut logika manusia. Ketika Allah bersama kita, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena cukup bagi Allah untuk merubah sesuatu yang tidak mungkin dengan ucapannya, kun, jadilah, maka jadilah. Kata saya Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sebenarnya Allah bisa saja merubah tongkat yang mati tadi menjadi tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena masih satu jenis. Tetapi dari tumbuh-tumbuhan dia berubah menjadi binatang, dari tongkat berubah menjadi ular. Maka ini disebutkan dengan suatu mukjizat. Karena apa? Karena keyakinan yang teguh dari Nabi Musa bahwa Allah lah waliku. Kemudian puncaknya sebagaimana yang tanya oleh Ustaz Fajrul tadi, bagaimana Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di depan Laut Merah sementara tentara Fir'aun ada di belakangnya, dan menurut logika akan tertangkaplah kaum Musa bersama Nabi Musa karena di belakang sudah mendekat tentara Fir'aun. Tetapi Nabi Musa dengan yakinnya berkata, "Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin." Allah akan memberi solusi bagaimana kita akan terselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ini adalah pertempuran di mana tidak satu pun dari umat Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri tercederai atau mengalami kerugian walaupun satu sen pun. Karena biasanya setiap pertempuran, maka di pihak yang menang pun pasti ada yang gugur. Tetapi selamatnya umat Nabi Musa dan Nabi Musa menyeberangi Laut Merah dan habisnya tentara Fir'aun beserta Fir'aun di Laut Merah mengilustrasikan bahwa benar-benarlah ketika Allah berkuasa dan Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini merupakan cemeti bagi kita semua, inna waliyallah, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sangat menarik sekali ini Ustaz Arifin. Mungkin Ustaz Safiar, mungkin ya, belakangan ini Ustaz mendapatkan musibah, begitu kan. Kira-kira ada nggak tertera di hati itu seperti apa yang diceritakan Ustaz Arifin tadi, dengan firman Allah melalui cerita Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, "Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdini." Karena kalau menurut saya Ustaz Safiar, bahwasanya orang yang dapat mengambil hikmah itu, yang pertama sekali dia sudah ikhlas dan rela menerima apa yang terjadi pada saat itu. Bagaimana Ustaz Safiar? Mengikuti manusia, kita lihat kondisi kita. Kita manusia bukan juga nabi, kan begitu, penuh dengan kekurangan. Wajar kalau manusia diberikan satu kesusahan dia mengeluh, itu hal yang wajar. Diberikan satu musibah kematian dia sedih, itu hal yang wajar. Akan tetapi semuanya itu kalau kita bisa kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada tiada itu Allah yang mengadakannya, maka dengan ikhlas kita bisa menerima Ustaz. Iya, tapi bagaimana kita mengembalikannya itu bagaimana Ustaz? Melalui memperbanyak amalan ibadah, memperbaiki muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Ustaz ya, sebagai jalan kita supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu yang dapat kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita melalui surat Al-A'raf ayat 196, yakinlah bahwa Allah adalah pelindung yang paling nikmat. Karena ketika kita memohon perlindungan dari Allah, kita tidak harus membayar mahal untuk perlindungan itu. Kalau kita bayar minta menjadi anggota asuransi, maka tiap bulan kita harus bayar. Yeah. Tetapi ketika kita minta asuransi dari Allah Subhanahu wa taala dan dialah sebenar-benarnya asuransi dalam hidup ini, maka kita tidak akan membayar satu sen pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang ditumbuhkan dari Allah adalah pelindung, penolong, penjamin dalam hidup kita adalah bahwa kita harus banyak-banyak membaca kitab suci Al-Qur'an, akan terkuak bagaimana sebenarnya pemahaman yang pure dan benar akan makna Allah adalah penolong dalam hidup kita. Dan satu yang diminta Allah ketika kita harus, ketika kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, kita mencoba untuk menyebarkan kasih sayang, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak, karena Allah akan menolong kita kalau kita menjadi orang-orang yang soleh. Wa huwa yatawalla sholihin, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Safiar, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.